نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Pertanyaan yang ke-276. نرجو من فضيلتكم توضيح السنة fi du'ail kunut. Seorang bertanya kepada beliau, kami mengharap penjelasan tentang perkara yang disunnahkan, taudhih as-sunnah, fi du'ail kunut, dalam doa kunut. Wa hal lahu ad'iyatun makhsusah. Pertanyaan yang kedua, apakah kunut itu memiliki doa-doa yang khusus, doa-doa tertentu? Wa hal tushra'u italatuhu fi salatil witr. Pertanyaan yang ketiga, dan apakah disunnahkan atau disyariatkan italatuhu fi salatil witr, untuk memanjangkan kunut dalam salat witir? Sehingga ada tiga pertanyaannya. Yang pertama, hal-hal yang disunahkan ketika membaca doa kunut. Kemudian yang kedua, apakah ada doa-doa tertentu dalam kunut. Kemudian yang ketiga, apakah disyariatkan untuk memanjangkan doa kunut dalam pelaksanaan sholat witir. Bukan subuh, ya, tapi sholat witir. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, beliau mengatakan du'aul kunuti minhu ma'allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Syekh mengatakan di antara doa kunut adalah apa yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku kesehatan sebagaimana orang yang telah engkau beri kesehatan. Ila akhir doa al-masyhur, sampai akhir doa yang masyhur ini. Yakni doa yang sangat akrab di telinga kita, terutama ketika bulan Ramadan telah tiba. Sunahkan untuk membaca doa kunut bagi seorang imam, dan para makmum juga disunahkan untuk mengangkat tangan dan mengamininya. Ada silang pendapat di antara ulama kapan mulainya melaksanakan kunut di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama yang berpandangan sejak awal Ramadan sudah disunahkan untuk melakukan kunut. Ada yang berpendapat mulai nisfu Ramadan, mulai pertengahan Ramadan, Bahkan ada pula yang berpandangan disunnahkan sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun. Di bulan-bulan yang lain juga disunnahkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak masalah seorang muslim mengamalkannya sepanjang tahun, tidak terikat dengan bulan Ramadan. Wal imamu yakul, dan seorang imam hendaknya mengatakan dalam doa kunutnya, Allahumma hdina bidhamiril jama', tentang kaifiahnya, tata caranya beliau mengatakan, hendaknya seorang imam mengatakan Allahumma hdina bidhamiril jama', dengan dhamir jama', dengan kata ganti jama', meskipun yang warid yang ada dalam hadis dengan sigah mufrad atau dengan dhamir mufrad Allahumma hdini, tapi ketika seseorang statusnya sebagai imam, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma hdina dengan dhamir jama'. Kenapa? Kata beliau, li'annahu yada'u li nafsihi wa liman khalfah, karena dia statusnya sedang berdoa untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di belakangnya. Allahumma hdina, artinya ya Allah berilah kami petunjuk, dan seterusnya. Yang didoakan tidak hanya dia sendiri, tapi juga meliputi seluruh makmumnya. Wa in ata bi syai'in munasibin fala haraj. Baik. Kemudian ada berikutnya terkait dengan doa kunut ini, beliau mengatakan, dan seandainya imam itu menambah dengan doa yang selaras atau serasi, bi syai'in munasib, yakni doa yang selaras, yang serasi, yang maknanya mutaqarib, yang maknanya sama, fala haraj, maka tidak masalah, tidak mengapa. Atau ditambah dengan beberapa doa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti doa untuk melaknat orang-orang kafir, atau doa untuk memohonkan ampunan bagi seluruh kaum muslimin, ada asarnya dari sebagian sahabat. Allahumma qatilil kafaratal ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak ila akhir doa, diriwayatkan di sebagian sahabat. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang senantiasa menghalangi manusia dari jalanmu dan mendustakan para rasulmu, sampai akhir doa. Maka boleh menambah dengan doa-doa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Walakin, akan tetapi, la yandaghi an yutila italatan tashuku alal ma'mumin. Beliau mengingatkan di sini, akan tetapi tidak sepantasnya seorang imam memanjangkan doanya. Tashuku alal ma'mumin, sehingga bisa menyusahkan para makmumnya. Jangan panjang-panjang doa yang dibaca. Boleh memberikan tambahan dari lafaz yang beliau ajarkan kepada Al-Hasan, cucu beliau. Tapi ingat, jangan terlalu panjang doanya, karena bisa menyusahkan para makmum. Au tujibu malalahum, atau mungkin bisa membuat mereka merasa bosan, merasa jenuh. Apalagi ketika setiap hari membaca doa kunut, sementara doanya sangat panjang, boleh jadi para makmum akan merasa bosan, merasa jenuh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba ala Mu'adzin radhiyallahu anhu hina atala sholata biqaumi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah murka kepada Mu'ad radhiyallahu anhu hina atala sholata biqaumi, ketika Mu'ad memanjangkan sholat bersama kaumnya. Jadi Mu'ad saat itu sebagai imam, kemudian beliau memanjangkan bacaan dalam sholatnya. Nabi SAW yang mendengar berita tersebut sempat murka, marah. Bakal, dan dia mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad. Dia mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Ditegur oleh Nabi SAW. Karena pada asalnya seorang imam disunnahkan untuk memperpendek bacaannya. Nah, karena di belakangnya ada orang yang sudah lanjut usia, atau anak kecil, atau orang-orang yang punya hajat untuk segera diselesaikan, dan lain sebagainya, hingga dianjurkan, disunnahkan untuk memperpendek bacaannya. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa kita kasih pada pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.